أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Orang-orang yang kafir wasaddu an sabilillah, dan juga mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Zidnahum fa'adzaban fa'uqal azab bimakan yusidun. Maka kami tambahkan mereka azab di atas azab. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena apa yang mereka rusak. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, "Aidzu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillah." Kerusakan yang pertama, mereka kufur kepada Allah. Yang kedua, kadzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ditambah lagi mereka memusuhi agama Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi mereka tidak cukup sampai di situ. Saddun nas an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wasaru du'atan ila dhalal, sehingga mereka bertambah menjadi da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan. Wastahaqu mudha'afatal 'adzab, maka mereka berhak untuk dilipat gandakan azabnya. Kama tada'af jurmuhum, sebagaimana kejahatan mereka pun berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Wa kama afsadu fi ardillah, dan mereka merusak di bumi Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jal. Dan ini banyak. Pertama, dia sudah kufur, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menghalang-halangi manusia untuk pergi haji dan umroh. Misalnya, dipersulit. Ya, dengan inilah, itulah, susah keluar izinnya. Misalkan kalau dia tinggal di luar negeri, atau di Amerika, atau di Inggris, di Eropa, atau misalkan kaum muslimin mau ibadah haji, ibadah umrah, dipersulit. Ini juga masuk ke dalamnya, atau hal-hal yang lain yang secara umum. Ditambahkan azab di atas azab. Kenapa demikian? Karena berlapis dari kesalahan mereka. Kesalahan yang besar, yang pertama kufur kepada Allah Azza wa Jal, ditambah mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu, mereka menghalangi manusia, melarang manusia untuk mengikuti al-haq. Wa yanauna anhu, dan menjauh. Wa yabta'idunahum minhu, menjauh. sudah melarang manusia dan mereka menjauh dari al-haq. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wahada dalilun ala tafawut al-kuffar fi azabihim. Ibn Katsir rahimahullah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kekufuran itu bertingkat-tingkat dan azab mereka pun bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kama yatafawatul mu'minuna fi manazilihim fil jannati darajatihim. Hal ini sebagaimana orang-orang yang beriman juga berbeda-beda bertingkat-tingkat di surga, tingkatan di surga, derajatnya juga berbeda. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina darajatain mithal as-sama'i wal ard, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti langit dan bumi. Jauhnya tingkatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing dari azab di alam di nam nar jahannam itu bertingkat-tingkat. Walakin la ta'lamun. Akan tapi kalian tidak mengetahui. Zidnahum adaban fauqal adab. Kami tambahkan azab di atas azab, berlapis-lapis. Naam. Waliyadzubillah. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Likullin zi'fu walakin la ta'lamun. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 38, masing-masing ada dhaf, bertambah, berlapis, akan tapi kalian tidak mengetahui. Yang ahlun nar ditambah berlapis siksaannya. Di sisi yang lain ahlul jannah darajat, darajat bertingkat-tingkat ke atas. Penduduk surga itu inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Nah, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seperti langit dan bumi, luas, sangat-sangat-sangat luas. 100 tingkatan. Bukan seperti di dunia 100 tingkatan tower, bukan. Di akhirat antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti langit dan bumi, luasnya, panjangnya. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.